感じですね。ら。Makna lah tu jalan lah, ikhlas. Makna lafzu jalalati. Qala Ibnu Jarir fil kalami ala makna lafzu jalalati. Qala wa ruya lana an Ibn Abbas qala ay huwa dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala qalbihi ajma'ina. Wa qala Al-Juhari fi sahahi fi sahahi fi sahahi آلها بالفتح إلهة أي أبدا عبادة. قال ومنه قولنا الله وأتله إله على وجه فعال بمعنى مفعول لأنه معلوم بمعنى معبود. قال والتأليه التعبيد والتعله التمسك وتعبد. Qala rukbatun rukbatu qala rukbatu tasbahna wastarja'na min ta'lihi min ta'alluhi min ta'alluhi. Nah, makna lafzul jalalati. Qala Syekh Abdullah Abu Butain rahimahullahu ta'ala, makna lafzul jalalati, makna lafaz jalalah, yaitu apa lafzul jalalah itu? Allah. Ini tidak dikenal di kalangan salaf. Ya, tidak dikenal di kalangan salaf. Penyebutan Allah itu dengan lafzul jalalah itu tidak dikenal di kalangan salaf. Nah, penyebutan Allah dengan lafzul jalalah itu tidak dikenal di kalangan salaf. Qala berkata Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir At-Tabari fil kalam, ya, ketika menjelaskan ala makna makna lafzul jalalati Allah. Qala Ibnu Jarir berkata, waruya lana, diriwayatkan kepada kami an Ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, beliau berkata, ai artinya huwa, dia adalah zul uluhiyati, ya, yang memiliki hak untuk dipertuhankan, wal ubudiyati, hak untuk diibadahi, ala atas khalqihi, seluruh makhluk, atas makhluk-makhluknya ajma'ina seluruhnya. Ala di sini menunjukkan apa? Hah? Ala menunjukkan apa? Wajib, wajib ditunai, wajib ditunaikan. Yani Allah itu artinya zul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Kata-kata al ubudiyah, ya, al ubudiyah wal ubudiyah uluhiyah wal ubudiyah ini, ya, uluhiyah itu sifatun lillah, wal ubudiyah itu sifatun lil makhluk. Al-uluhiyah itu sifatun lirrab, sifatun lillah. Wal-ubudiyah itu bin nazar atau bi'tibar ila sifatil makhluk. Ya. Zu yani makna sahib, pemilik. Allah itu pemilik hak untuk diibadahi, yang wajib ditunaikan oleh seluruh makhluk. Ada makna. Ya, karena hak itu wajib ditunaikan oleh seluruh makhluk. Mat dalil. Apa dalilnya? Hah? Hadis siapa? Hah? Hadis Ibn Abbas, ya. Pengutusan siapa? Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Ma haqqullah al-ibad, haqqul ibadi ala Allah. Nah, hak Allah yang wajib ditunaikan atas seluruh manusia, dan hak manusia yang akan Allah berikan. Ya. Wa qala al-Jawhari fi sihah, dan berkata al-Jawhari di dalam as-sihah, kitab, ya, sihah, kamus, ya, mu'jam, ya, alaha bil fath, alaha difathahkan lamnya, difathahkan ain, ain fi'ilnya, alaha bil fath, ya, ini difathi ain, difathahkan ain fi'ilnya, alaha fa'ala, ilahatan masdar, ya kan, alaha, ya'lahu ilahatan, ilahatan, ya, kenapa ya'lahu, kenapa mengikuti wazan fa'ala yaf'alu, ha? Masih ingat? Harful halqi. Jadi ain fi'il atau lam fi'ilnya itu huruf halq. Apa huruf halqnya di sini? Ha, ha, huruf halq. Ha. Lam fi'il yang mana lam fi'il? Alaha. Lam fi'ilnya mana? fa'ala, lam fi'ilnya mana? Ha. Ha itu huruf halq. Maka dia mengikuti wazan apa? Fa'ala ya alu, fa'ala mana'a yamna'u, fataha yaftahu, alaha ya'lahu. Naam. Ilahatan ini sebagai apa? Mas? Ya, fi'alatan. Sebagai masdar, makanya dia mansub. Kenapa mansub ilahatan? Hah? Kenapa mansub ilahatan? Kenapa mansub? Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Alaha ilahatan. Ya. Ai artinya, kata Al-Jauhari, artinya alaha ilahatan itu artinya abada ibadatan. Abada apa? Ibadatan. Ya. Jadi ilaha itu artinya apa? Ibadah. Qala wa minhu qauluna Allah. Di antara contohnya qauluna, ucapan kita Allah. Di antara contoh makna alaha ya'lahu ilahatan itu artinya apa? Abada ya'budu ibadatan. Contohnya adalah apa? Qauluna, kata-kata kita Allahu Allah. Coba Jauhari tidak mengatakan qauluna lafzul jalalah, mengatakan Allah. Wa asluhu, ya, asal katanya ilahun. Ya, akar katanya adalah apa? Ilahun. Allah akar katanya apa? Ilahun ala wazni, sesuai wazan fi'alun, bimakna sesuai wazan fi'alun dengan makna apa? Maknanya maf'ulun. Maf'ulun itu yang diilahkan. Li'annahu, karena dia, yakni Allah itu ma'luhun, yang diilahkan. Di makna apa? Ma'budun, yang diibadahi. Yang diibadahi. Qala, kemudian Jauhari mengatakan, yani ilah fil lughatil Arab di makna apa? Ma'bud. Ya, ilah fil lughatil Arab di makna apa? Ma'bud, yang diibadahi. Qal, kemudian Jauhari mengatakan wa ta'lihu, sedangkan ta'lihu bi hamzah. Ta'lihu di makna apa? At-ta'dil, yakni apa ta'lif? Ha? Taf'ilun. Wazan apa? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya. Allaha yu'allihu ta'lihan. Ya, ta'lih di makna apa? Ta'bid. Apa ta'bid? Ha? Ha? Memperbudak. Memperbudak. Ya, memperbudak. Atau kalau ta'lih berarti apa? Mempertuhankan. Mempertuhankan. Ya. Wa ta'alluhu, sedangkan ta'alluhu, ha, ta'alluhan. Ya. Apa? Maksudnya apa kalau tafa'ulan? Ha? Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ini fa'ala. Tafa'ala. Kalau fa'ala taf'il. Ya, allaha ta'lih. Kalau ta'alluh ta'alluhan, ta'allaha ya ta'allahu ta'alluhan. Ini tanassaka ya tanassaku tanassukan. Ta'abbada ya ta'abbadu ta'abbudan. Maknanya ma'adha ta'alluh? At-tanassuk wa ta'abbud. Ta'alluh artinya apa? Beribadah. Ta'abbud, tanassuk, beribadah. Ta'alluh artinya tanassuk, ta'abbud, beribadah. Jadi mana ilah apa? Hah? Mana ilah yang diibadai, ma'bud. Qala Ru'bah, berkata Ru'bah. Ya. Ru'bah wa Ibnu al-Ajjaj At-Tamimi Ar-Rajisi min fusaha'i al-Arab. Ya. Ya. Tuwfiya sanata 45 wa mi'ah min hijratir rasul. Wafat tahun 145, berarti muwalladun. Ya, muwalladun. Nah, bukan pujangga jahili. Ya. Qala Ru'bah, ini ada tobakohnya ya. Para pujangga Arab itu ada tobakohnya. Qala Ru'bah, bukan pujangga kuno, tetapi pujangga modern. Qala Ru'bah, sabbahna wastarja'na. Fa'ilnya apa kalau sabbahna wastarja'na? Hunna, hunna. Hunna sabahna wastarja'na. Ya, mereka sabahna. Sabahna mengucapkan apa? Subhanallah. Wastarja'na? Istirja apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un min ta'alluhi. Ini sebagai apa? Ta'alluh. Ta'alluh apa tadi? Ibadah. Min ibadati. Ini mereka beribadah kepadaku. Waqala fil qamus. Dan di dalam al-qamus. Al-qamus yani al-muhid. Al-qamus al-muhid. Ya, siapa? Al-qamus al-muhid. Sayrus Abadi. Sayrus Abadi. Berkata di dalam al-qamus. Disebutkan dalam al-qamus. Alaha ilahatan wa aluhatan wa uluhiyatan. Au, ya. Aluha. Alaha ilahatan. Wa aluhatan wa uluhiyatan. Semuanya masdar. Ya. Ilahatan, aluhatan, wa uluhiyatan. Artinya, abada ibadatan. Ya. Alaha ilahatan. Artinya apa? Abada ibadatan. Beribadah. Fahuwa. Kalau alaha ya'lahu ilahatan. Wahuwa. Fahuwa. Fahuwa. Ma'luhun. Ya kan? Fa'ala yaf'alu ya fi'alatan wa huwa fa'ilun wa daka maf'ulun alaha ya'lahu ilahatan alihun wa huwa ma'luhun ma'luhun ma'luh artinya apa ilah ma'luh ma'bud ya karena alaha maknanya abadah ilahatan maknanya ibadah berarti ma'luh maknanya ma'bud yang diibadahi wa minhu lafzul jalalati di antara contohnya adalah lafzul jalalah Fairus abadi, ya, hidupnya dimutakhiri, ya, Fairus abadi, hidupnya di akhir-akhir, ya. Di antara contohnya lafzul jalalah, menggunakan lafzul jalalah. Ya. Di antara waminhu Allah, waminhu kata-kata apa? Allah. Qal wa asluhu ilah, ya. Akar katanya adalah apa? Ilahun. Allah akar katanya apa? Ilah. Di makna, maknanya ma'luhun, maknanya ma'luhun, ya. Fi'alun di makna maf'ulun wa kullu dan setiap ma apa saja uttukhida yang diangkat ma'budan sebagai sesembahan ilahun maka dia itu adalah apa? Adalah apa? Ilahun inda sesembahan inda di sisi apa? Muttakhirihi di sisi yang mengangkatnya. Ya, oleh karenanya dalam Al-Qur'an ya, oleh karenanya dalam Al-Qur'an apa? Sesembahan berhala-berhala itu disebut aliha. Karena apa? Karena apa tadi? Ya, karena ittakhuduhu ya, ittakhuduhu ma'budat. Karena ittakhuduha ma'budatin, karena mereka mengangkatnya sebagai sesembahan. Karena mereka mengangkatnya sesembahan. Mereka menjadikannya sebagai sesembahan. Ya. Qal Fir Sabri mengatakan wata'alluh sedangkan ta'alluh artinya at-tanassuku wata'abbudu apa tadi beribadah nah, ini penting kullu mattukhidha ma'budan ilahun inda muttakhirihi penting ini ya. Setiap apa saja yang dijadikan sebagai sesembahan dianggap sebagai sesembahan maka dia itu adalah ilah ya di sisi orang yang menjadikannya sesembahan. Ya. Kullu ma ini semuanya lafaz apa? Lafzun. Lafzun umum, ya kan? Lafaz umum apa saja? Apa saja? Setiap apa saja? Setiap apa saja? Ya. Maka kalau orang mengatakan la ilaha illallah tetapi dia beribadah kepada batu, maka ilahnya dia siapa? Batu. Meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia berarti telah mengambil berapa ilah? Dua ilah. Allah dan batu telah mengambil dua ilah. Ya. Sehingga bukan muwahhid tapi musyrik. Ya. Wa fil misbahi dan di dalam kitab Al-Misbah, ya Misbahul Munir. Alaha min babi ta'iba. Ya, ilahatan. Ya, alaha min babi ta'iba ilahatan. Bimakna abada ibadatan. Ya alaha ya'lahu. Ta'ibayat abu iba ta'ban. Ya. Ilahatan bermakna abada ibadatan, maknanya ibadah. Ya, siapa yang baca? Belum dibaca ya? Nah, langsung. Krok. Bismillahirrahmanirrahim. Alaha min tafita'iba ilahatan imakna abadah ibadatan. Wata'an luhu sa'ad budi. Wadilahu al-ma'budu wahwallahu subhanahu. Isti'arahu al-musyrikuna. Isti'arahu. Isti'arahu al-musyrikuna lima abaduhu min dunillahi intaha. Laqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah al-ilahu huwal ma'budu al-muqa'u bahwa ilahu bima'na ma'luhu. Laqala Ibnu Qayyim al-ilahu huwal ladhi ta'lahuhu al-qulubu wal mahabbatan wa ijlalan wa inabatan wa ikraman wa ta'ziman wa khawfan wa raja'an wa tawakkulan. Laqala Ibnu Rajab al-ilahu huwal ladhi yuta'u fala yuta'u aibatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan wa khawfan wa rasyaan wa tawakkulan alaihi wa su'alan minhu wa du'aan lahu wa la yasluhu zalika illa lillah faman asyraka makhlukan fi syai'in min hadhil umuri allati hiya min khasa'isil ilahiyati kana zalika qadhan fi ikhlasihi fi qawli la ilaha illallah wa naqasan fi tawhidihi wa kana fihi min ufudiyatil makhluki bihasbi ma fihi min dalika wa hadha kulluhu min furu'i syirk. Wabil misbahi, di dalam kitab Misbahul Munir, alaha min babi ka'iba ilahatan bimakna abada ibadatan. Ka'alluhun ta'abudun. Wal ilahu dan ilah artinya apa? Al-ma'luh, yaitu al-ma'budu. Al-ma'luh, karena alaha itu abada, maka ma'luhun ma'budun, yang diibadahi. Siapa yang berhak? Wahuwallahu subhanah. Yang berhak untuk dijadikan ilah itu hanyalah siapa? Allah subhanah. Ista'ahul musyrikun. Ya, dipinjam. Ista'ahul, dipinjam. Istilah ini dipinjam, glosarium ini dipinjam oleh al-musyrikun. Lima abaduhu, diberikan kepada siapa? Kepada apa saja yang mereka ibadahi min dunillah, dari selain Allah. Ya, orang-orang musyrik ya meminjam glosarium, meminjam kata ilah ini diterapkan kepada siapa? Diberikan kepada siapa? Apa saja yang mereka ibadahi? Lima abaduhu min dunillah. Apa saja yang mereka ibadahi selain Allah? Ini orang-orang musyrik meminjam kata ilah untuk ditempelkan kepada, diberikan, disematkan kepada apa saja selain Allah yang mereka ibadahi. Entah. Yani orang-orang musyrik dulu menyebut apa saja mereka ibadah itu sebagai ilah. Mereka menyebutnya ilah. Oleh karena mereka mengatakan apa? Aja'alal alihata ilahan wahida. Ya, artinya mereka menyebut semuanya sebagai apa? Ilah. Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad akan menjadikan alihah, ilah-ilah yang banyak itu, ilahan wahida, menjadi satu ilah? Nah, hadza syai'un ujab, ya inilah syai'un munkar. Ya, ini sesuatu yang sangat munkar. Ini mereka, ya, mencomot, meminjam isti'arah namanya. Mereka meminjam apa? Kata ilah yang kata itu ada hakikat, ada majaz. Masih ingat? Kata itu ada hakikat, ada majaz. Kalau kata itu digunakan sesuai dengan makna sebenarnya, maka itu dikatakan apa? Hakikat. Tetapi kalau digunakan pada makna yang bukan sebenarnya, maka dikatakan majaz. Yakni orang-orang musyrik menggunakan kata ilah bukan untuk makna yang hakikat, tetapi makna majaz, disematkan kepada apa? Kepada apa? Kepada selain Allah, sembahan selain Allah. Tetapi apakah itu min babil majaz atau min babil hakikat? Ya. Itu termasuk majaz atau hakikat yang dilakukan orang-orang musyrik itu. Ya. Kalau tadi kita merujuk kepada Qamus Al-Muhit, ya, Qamus Al-Muhit mengatakan apa? Wa kullu mattukhira ma'budan ilahun inda muttakhirihi. Bukan majaz berarti. Itu adalah apa? Hakikat. Itu adalah hakikat. Itu adalah hakikat. Sedangkan dalam Misbahul Munir ini seolah-olah ya, penamaan segala sesuatu selain Allah yang disembah itu dengan penamaan apa? Ilah, itu adalah majaz. Itu adalah apa? Majaz, ya. Dan yang benar Allahu a'lam adalah pendapat yang disebutkan dalam Al-Qamus, yaitu apa? Hakikat bukan majaz. Hakikat bukan majaz. Ya. Allahu a'lam. Ya, semoga antum paham. Qala Syekhul Islam Utsaimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Utsaimiyah rahimahullahu taala, ilahu ilah al-ilahu al-ma'budul muta'u. Al-ilah itu adalah al-ma'bud. Al-ilah itu adalah apa? Al-ma'bud. Ah, hakikat ini sesuai dengan hakikat lughawiyah, sesuai dengan hakikat apa? Lughawiyah, ya, sesuai dengan hakikat lughawiyah. Ya. Wal urfiyah, hakikat lughawiyah dan urfiyah, ya kan? Yang memasyarakat juga begitu sebagaimana tadi ucapan dalam Al-Qamusul Muhit, ya kan? Sebagaimana ucapan Jauhari, sebagaimana ucapan Ibnu Jarir, ya. Jadi ilah itu dalam hakikat lughawiyah maupun hakikat syar'i, hakikat apa? Urfiyah, dia adalah ma'bud. Ya, kita belum bicara hakikat syar'iyah. Kemudian kata Ibnu Taimiyah menambahkan, ya, menambahkan sifatun kasifah. Ya, menambahkan sifatun kasifah padanya. Apa sifatun kasifah? Sifat yang tidak pernah lepas dari apa mausuf, yaitu al-muta, yang ditaati. Siapapun yang beribadah kepada sesuatu, maka dia akan taat kepada sesuatu tersebut. Ya, ini tidak bisa dipisahkan. Ya, bukan berarti kalau kemudian saya nyembah berhala itu, tapi saya tidak taat sama berhala itu, kan berarti saya tidak mengilahkan dia. Tidak. Ya, kamu taat, enggak taat, maka ibadah itu sudah merupakan apa? Pemberian ibadah kepada selain Allah itu sudah merupakan apa? Sudah merupakan ketaatan kepadanya. Ya. La in ata'tumuhum innakum la musyrikun, dalam Al-Qur'an kan? La in ata'tumuhum innahum la musyrikun. Jika kalian mentaati mereka, maka sungguh kalian musyrikun. Ya, jadi kata-kata al-muta' di sini adalah sifatun kasifah lil mausuf. Mausufnya mana? Ya, al-muta' ini man'udnya mana man'udnya? Al-ma'bud. Ya, al-ma'bud, al-muta' ini susunan apa? Na'at man? Na'at man'ud. Na'at man'ud. Na'atnya mana? Muta'. Ini sifat. Na'at itu kan sifat. Man'ud itu mausuf yang disifati. Mausufnya mana? Al-ma'bud. Al-muta' di sini sifatun kasifah. Apa maknanya sifatun kasifah? Sifatun lazimah lil mausuf. Ya. La yu'khadh minhu al-mafhum. Tidak diambil darinya apa? Mafhum. Artinya tidak dikatakan kalau dia beribadah kepada selain Allah itu tanpa ketaatan, tanpa dia mentaatinya, maka tidak disebut mengambil ilah. Maka dia bukan musyrik. Salah itu. Ya. Itu salah kalau seperti itu. Ya. Jadi maksudnya qaid sifat di sini al-muta', di sini sifatun apa? Kasifah, sifatun lazimah lil mausuf. Ya. Al-ilahu wal ma'budul muta'u. Ya. Al-ilah itu artinya adalah al-ma'bud al-muta'. Ya. Yang diibadahi lagi ditaati, yang diibadahi lagi ditaati. Ya. Fahuwa ilahun, maka dia itu adalah apa? Ilahun bimakna, yang maknanya ma'luhun, yang maknanya apa? Ma'luhun. Kenapa Mutaimah mengatakan begini? Ya, ini kembali kepada masalah ya, pembentukan kata dalam bahasa Arab. Masalah pembentukan kata. Tidak ada dua kata dengan lafaz yang berbeda, meskipun memiliki titik kesamaan makna, tidak ada yang keduanya itu sama persis. Mesti salah satunya memiliki makna lebih dari yang lainnya. Jadi pahami? Sekarang ada dua kata. Yaitu apa? Ma'luh dan ma'bud. Ilah dan ibadah. Ya kan? Ilahah dan ibadah. Ma'luh dan ma'bud. Lafaznya berbeda apa sama? Ma'luh dan ma'bud itu berbeda apa sama? Lafaznya. Berbeda. Tetapi memiliki titik kesamaan makna. Ya, memiliki titik kesamaan makna. Yaitu apa? Ibadah. Yaitu ibadah. Yaitu ibadah. Sekarang dua lafaz yang berbeda memiliki titik kesamaan makna, apakah akan sama dalam semua hal? Tidak. Dalam bahasa Arab tidak ada seperti itu. Dalam bahasa Arab mesti memiliki salah satunya memiliki makna lebih dibandingkan yang lainnya. Ya, itu namanya lafzul mutawatir. Namanya lafzul apa? Lafzul mutawatir. Ya, namanya al-alfaz al-mutawatiah. Ya. Nah, sekarang Ibnu Taimiyah ingin menghadirkan sebagai ini harus dipahami sebelum memahami nanti kata-kata Ibnu Qayyim, kata-kata Ibnu Rajab. Ya, sebelum nanti memahami kata-kata Ibnu Qayyim dan kata-kata Ibnu Rajab. Ini harus dipahami bahwa ma'luh dan ma'bud, ma'luh dengan hamzah dengan ma'bud itu dua lafaz yang berbeda tetapi memiliki satu kesamaan makna, yaitu ibadah. Maka tidak mungkin dua lafaz yang berbeda ini, ya, mutaghayyirah ini, tetapi memiliki memiliki satu kesamaan makna ini, makna sama persis dalam semua hal. Tidak. Salah satunya pasti memiliki makna lebih. Yaitu yang disebut kelebihan makna itu yang disebut dengan sifatun apa tadi? Kasifah. Sifatun lazimah lil mausuf. Ya, dari situ kalau sudah diketahui, maka tidak bisa diambil mafhum kemudian dikatakan kalau mafhum mukhalafah, tidak bisa diambil mafhum mukhalafah. Kalau dikatakan orang itu beribadah kepada berhala itu, tapi dia enggak taat, berarti kan dia tidak mengilahkan berhala itu. Dia tidak mengilahkan berhala itu. Kenapa? Karena dia enggak dibarengi dengan ketaatan. Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan ilah itu ma'bud al-muta. Jadi ada syaratnya kata dia, bukan syarat. Al-muta di sini bukan syarat. Sehingga ya, inda intifa'i syarat, maka intifa'ul musamma tidak. Ini bukan intifa, bukan syarat, tetapi apa tadi? Sifatun kasifah, sifatun lazimah. Kok bisa dikatakan sifatun kasifah? Karena ini minal alfad al-mutawati'ah. Ini adalah lafaz-lafaz yang mutawati'ah. Yakni dua lafaz yang berbeda memiliki satu kesamaan makna, salah satunya pasti. Ini kata-kata apa? Pasti punya makna lebih. Makna lebih inilah yang disebut sifatun kasibah, yang tidak bisa diambil mafhum. Kalau diambil mafhum, maka artinya kelebihan makna ini tidak ada fungsinya. Tidak ada apa? Tidak ada fungsinya. Dan itu apa? Itu cacat lugah kalau seperti itu. Itu memiliki cacat apa? Cacat dalam lugah, tidak ada maknanya, berarti azala bahjatahu, akan hilang sisi keindahannya. Ya. Sudah bisa difahami? Jadi al-muta di sini sebagai apa? Sifatun kasifah lil mausuf. Sifatun kasifah lil mausuf la yu'khadh minha apa? Mafhum, la yu'khadh minha mafhum. Kenapa ada sifatun kasifah di sini? Kenapa? Karena dia itu min alfaz al-mutawafi'ah. Karena dia itu min alfaz al-mutawafi'ah. Ya. Kalau ini sudah bisa difahami, maka kita bisa memahami ucapan Ibnu Qayyim dan ucapan Ibnu Rajab berikutnya. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, al-ilahu ilahu alladhi adalah yang ta'lahul qulubu, yang diibadahi oleh hati mahabbatan wa ijlalan. Ya, wa inabatan wa ikraman, dengan penuh kecintaan. Ijlal apa ijlal? Pemuliaan, inabah, taubat, wa ikraman, ya, penghormatan, wa ta'ziman, pengagungan, wa khaufan, rasa takut, wa roja'an, ya, berharap, wa tawakkulan, tawakkul. Kalau ini dikatakan sebagai apa tadi? Ta'alluh. Ya, sebagai tamyiz bagi ta'alluh. Al-ilahu alladhi ta'allahuhu al-qulubu mahabbatan. Yani, atau sebagai sifat bagi maf'ul mutlak ta'alluh. Yani, ta'allahuhu al-qulubu ta'alluhan mahabbatan wa izlalan. Kalau itu sebagai apa sih? Sifat, bukan tamyiz. Sebagai apa tadi? Afwan, bukan tamyiz. Sifat. Sifat apa tadi? Sifatun kasifah lil mausuf. Mausufnya apa? Ta'alluhan. Ta'allahuhu al-qulubu ta'alluhan mahabbatan wa ijlalan wa inabatan wa ikraman wa ta'ziman wa khaufan wa raja'an wa tawakkulan. Ini semuanya sifatun apa? Kasifah lil mausuf. Mausufnya apa? Ta'alluhan. Ta'alluhan maf'ul mutlak dari ta'allahuhu. Ya, ta'allahu. Naam. Ya. Kalau dia sebagai sifatun apa? Sifatun kasifah sebagai sifat al-mausuf, maka dia ini seperti makna al-muta tadi, memahaminya. Ya, kamu beribadah kepada berhala itu dengan cinta atau tidak dengan cinta, Ya, hati kamu menghormati dia atau tidak? Hati kamu punya rasa takut atau tidak? Hati kamu punya tawakal kepada dia atau tidak? Maka itu tidak mempengaruhi ya, perbuatan kamu itu syirik sebagai syirik dan kamu sebagai musyrik. Karena itu adalah sifatun kasifatun lazimah. Siapa yang mengangkat sesuatu selain Allah diibadahi, maka berarti dia sudah mengilahkan. Sudah apa? Mengilahkan sesuatu tersebut. Dan yang namanya ilah itu mahabbatan wa ta'ziman wa inabatan, langsung melekat. Ya, meskipun orangnya apa? Tidak mengakuinya. Oleh karenanya As-Sam'ani ketika menjawab ya di dalam tafsir i'tiqad, ketika menjawab tetapi mereka beribadah kepada apa? Kepada kuburan-kuburan itu tanpa mereka memiliki rasa apa? Ta'zim, khauf, mahabbah, ijlal dan sebagainya. Maka jawaban As-Sam'ani apa? Bahada kadibun minhum. Ini kedustaan. Mereka na'am yaquluna bi al-sinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka ucapkan perkataan yang tidak cocok dengan hati mereka. Artinya mereka berdusta. Mereka berdusta. Mereka ingin mengelak dari ini. Ya, ingin mengelak dari ini. Nah, itu untuk membantah. Membantah apa? Syubhat orang-orang yang menggunakan sifat ini sebagai apa? Syarat. Bukan sebagai apa? Sifatun kasifah. Nah. Ya. Adapun kalau mahabbatan wa ijlalan atau wajhani, mahabbatan wa ijlalan tahrij yang kedua ini, mahabbatan wa ijlalan ila akhiri sampai tawakulan di sini, ya, sampai tawakulan di sini sebagai hal. Hal dari apa? Kalau tadi sebagai sifatun kasifah, ya, sebagai sifat dari maf'ul mutlak yang mahdzuf, ya. Kalau mahabbatan wa ijlalan dan seterusnya di sini sebagai apa ironnya? Sebagai hal, halnya ya, sahibul halnya mana? Sahibul halnya mana? Ta'lahuhu ta'lahul qulubu. Ya, sahibul halnya mana? Al-qulub, fa'ilnya, ya, fa'ilnya, ya. Yang diibadahi oleh hati dalam keadaan apa? Hati itu mencintai Allah. Ya, dalam keadaan hati itu ijlal dalam keadaan. Maka ini juga tidak akan lepas. Ya, bahwasanya itulah keadaan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, yang mengambil selain Allah sebagai ilah, keadaan hatinya itu seperti itu. Oleh karena itu Sunani mengatakan apa? Yaqulu nabi al-sinatihim ma laisa fi qulubihim. Nah, karena qulub mereka pasti hati mereka apa? Mahabbah, ijlal, ini sudah hal. Ya. Wal wajhain semuanya tidak bisa dikatakan syar. Nah. Waqalum Rajab, sudah dipahami ya? Ini memahaminya seperti itu. Waqalum Rajab, berkata Ibn Rajab, alhamdali, al-ilahu ilahuwa adalah allazi yang yuta', allazi yuta'u fala yu'sa. Yang ditaati fala yu'sa, tidak didurhakai. Haibatan lahu, sama ya. Haibatan lahu karena segan kepadanya, wa ijlalan ya, karena menghormatinya, wa mahabbatan mencintainya, wa khaufan karena takut kepadanya, wa raja'an ya, wa tawakkulan alaihi dan tawakkal su'alan minhu wa du'aan lahu, yang meminta berdoa kepadanya, wala yasluhu dzalik, dan semua itu tidak boleh illa kecuali lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sama memahaminya dengan ucapan Utsaimiyah dengan ucapan Ibnu Qayyim. Faman asyraka makhluqan, maka barang siapa yang mempersekutukan makhluk fi syai'in dalam sedikit saja min hadzil umuri, dalam perkara-perkara ini, alatihi min khosaisil ilahiyah, yang itu merupakan kekhususan ilahiyah, kana dzalika qadhan fi ikhlasi, maka hal itu merusak qadhan, merusak keikhlasannya fi qouli la ilaha illallah, keikhlasannya dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah kedudukannya sebagai apa? Ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah kedudukannya sebagai apa? Ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah kedudukannya sebagai apa? Ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya sebagai apa? Ana tanya sama itu, ya. Thaharah dalam salat, thaharah kedudukannya sebagai apa dalam salat? Syarat. Ikhlas dalam la ilaha illallah kedudukannya sebagai apa? Syarat. Lupa antum. Wassalamualaikum. Ikhlas itu merupakan syarat kedudukannya dalam ucapan la ilaha illallah. Ya, syarat. Rukun apa syarat? Syarat, bukan rukun. Ya, bukan rukun. Nah, syarat. Ya. Wa naqdhan fi tauhidih. Seandainya mengatakan naqdhan fi tauhidih lebih tepat. Ini Allahu a'lam, tapi nanti dirujuk lagi. Ya. Naqdhon fi tauhidi. Seandainya dikatakan naqdhon fi tauhidi, lebih tepat mana? Karena dia telah berbuat syirik. Faman asyraka makhluqan fi syai. Syirik itu naqis apa naqis apa naqis? Naqis. Naqdhon fi tauhidi. Ya, maka itu adalah naqdhon fi tau naqdhon. Kalau seandainya mengatakan naqdhon, maka lebih tepat apa naqdhon? Ya, pembatal tauhidnya, pembatal tauhidnya. Wallahu a'lam. Nanti kita rujuk di kitab al-ikhlasnya nanti. Ya. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluqi, dan di dalam perbuatannya itu terdapat unsur ubudiyatil makhluq. Peribadahan kepada makhluk. Ini ubudiyatil makhluq ada mudhaf, ubudiyah apa? Mudhaf, al-makhluqi mudhaf ila min idhafat mala? Idhafat a fi'il ila maf maf'ul idhafat maf'uliyah. Ya, makhluk di sini sebagai maf'ul. Maka nafi min ubudiyatil makhluki, dan di dalamnya ada unsur peribadahan kepada makhluk sebagai maf'ul. Bihasbi au bihasabi. Ya, sesuai kadar mafi min dzalik, sesuai kadar perbuatannya. Ya. Wa hadza kullu min furu'is syirki. Semua ini merupakan cabang kesyirikan. Furu'is syirik. Furu'is syirik. Syirik wallahi ta syirik. Hah? Furu'is syirik. Hal huwa syirik au laisa bisyirik? Syirik. Furu'is syirik syirik. Wa syirik naqis fi tauhid, laisa naqis. Ya, laisa mujarrad naqis. Ya. Naqis. Ya Allahu a'lam. Ya sallallahu alaihi wa sallam.